Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Mumti' fi syarhi Al-Ajurumiyah. Alhamdulillah, kita sudah sampai pada pembahasan babu ma'rifati alamatil i'rab, bab mengenal tanda-tanda i'rab. Masyal muslimin azani Allah wa iyakum, para pendengar Radio Medina Kota Tegal yang berbahagia. Oke, kita baca babul i'rab wal bina. Nah, kita telah membahas ya bahwasanya i'rab itu ada empat ya pada bab sebelumnya, yakni pada bab al-i'rab wal bina. Kita telah membahas bahwasanya i'rab itu ada empat, ada rafa, ada nasab, ada jar, dan ada jazm. Maka pada bab ini ya, mengenal tanda-tanda i'rab, kita akan membahas ya tentang apa saja tanda bagi rafa, nasab, jar, dan jazm, baik tanda asli maupun cabangnya. Qala al-musannif babu ma'rifati alamatil i'rab. Berkata musannif yakni Ibnu Ajurum As-Sunhaji rahimahullah taala, bab mengenal tanda-tanda i'rab. Li raf'i arba'u alamat: ad-dhammatu wal wawu wal alifu wan nunu. Rafa itu memiliki empat tanda: dhamma, wawu, alif, dan nun. Jadi rafa itu punya empat tanda: dhamma, wawu, alif, dan nun ya. Di mana dhamma ini merupakan tanda asli, alamatul asliyah, tanda asli bagi rafa ya. Hukum asal rafa adalah dhamma. Kemudian alamatul far'iyah ya, tanda cabangnya itu ada tiga, wawu, alif, dan nun. Jadi dari empat tanda rafa, tanda aslinya adalah dhamma, kemudian tanda far'i cabangnya adalah wawu, alif, dan nun. Fa amma dhammatu fatakunu alamatan liraf'i fi arba'ati mawadhi'. Maka dhamma yaitu menjadi tanda bagi rafa pada empat tempat. Ya, jadi setelah beliau membahas bahwa rafa mempunyai empat tanda, dhamma, wawu, alif, dan nun. Nah, sekarang dibahas apa saja yang ketika rafa itu dhamma, ya, apa saja yang ketika rafa wawu, apa saja yang ketika rafa alif, dan apa saja yang ketika rafa itu nun. Nah, beliau memulai dengan dhamma. Di sini beliau menyebutkan bahwasanya ada empat kelompok kata yang ketika rafa dia dhamma tandanya. Fil ismil mufradi wa jam'it taksiri wa jam'il muannatsis salimi wal fi'lil mudhari' alladhi lam yatasil bi akhirhi syai'. Yang pertama isim mufrad, ya isim mufrad ketika rafa tandanya dhamma. Kemudian yang kedua jamak taksir. Yang ketiga jamak muannats salim. Yang keempat wal fi'lil mudhari' alladhi lam yatasil bi akhirhi syai'. Dan fi'il mudhari' yang tidak bersambung dengan akhirnya sesuatu. Nah, maksud daripada fi'il mudhari ya yang tidak bersambung dengan akhirnya sesuatu, ini kalau dalam tasrif fi'il mudhari ya, misalkan yaktubu, maka itu adalah dhamir, ada dhamir huwa ya. Dhamir hiya, dhamir anta, dhamir ana, dan dhamir nahnu. Karena tidak bersambung ya dengan akhirnya sesuatu. Jadi yaktubu, taktubu, aktubu, dan naktubu. Nah, kita perhatikan baknya ya, tidak ada bersambung dengan sesuatu apapun. Yaktubu, ini bak, baknya tidak bersambung ya, taktubu, naktubu, aktubu. Nah, itu yang dimaksud dengan fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan akhirnya sesuatu. Nah, kalau contoh yang bersambung, yaktubuna, taktubuna ya. Yaktubuna ini bersambung dengan wawu dan nun. Kemudian taktubuna ya dengan wawu dan nun. Yaktubuna yaktubna ini dengan nun. Kemudian taktubina ya, ini bersambung dengan ya dan nun. Ini yang disebut fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan akhirnya sesuatu. Yaitu fi'il mudhari dhamir huwa ya yaktubu, dhamir hiya taktubu, dhamir anta ya taktubu, kemudian dhamir ana aktubu, dan domir nahnu naktubu. Wa amal wawu fatakunu alamatan lirafi fi mawdi'ain. Adapun wawu menjadi tanda bagi rafa pada dua tempat. Ya, jadi sekarang dibahas apa saja ya yang ketika rafa tandanya wawu, ya, fi jam'il mudzakkaris salim wa fil asma'il khamsah. Pada jamak mudzakkar salim dan pada isim yang lima. Kita tahu ya bahwa jamak mudzakkar salim ini punya dua versi. Misalkan kata muslimun, ya. Bisa dibaca muslimuna dan juga ada yang dibaca muslimina. Nah, maka yang rafa adalah yang memakai wawu, ya, muslimuna. Nah, kemudian isim yang lima, ya, ketika rafa dia juga wawu. Abuka, akhuka, hamuka, fuka, zumalin, ya. Nah, di sini disebutkan ya wahiya abuka wa akhuka wa hamuka wa fuka wa zumalin. Abuka bapakmu, ya, akhuka saudaramu, hamuka atau hamuki iparmu, fuka mulutmu, ya, zumalin pemilik harta. Wa mal alifu fatakunu alamatan liraf'i fi tasniyatil asma'i khassah. Adapun alif ini menjadi tanda bagi rafa hanya pada isim musanna saja. Jadi yang ketika rafa alif ini hanya satu, yaitu isim musanna atau tasniyah. Nah, kita tahu ya bahwa musanna ini juga punya dua versi. Misalkan kata muslimun, ya, bisa dibaca muslimani dan juga ada yang bisa dibaca muslimaini. Yang digunakan ketika rafa adalah yang ada alifnya, muslimani. Ini menunjukkan isim musanna. Wa mannunu fatakunu alamatan liraf'i fil fi'lil mudhari' idza tasala bihi dhamirun tasniyatin dhamiru tasniyatin aw dhamiru jam'in aw dhamirul muannatsatil mukhatabah. Adapun nun ini menjadi tanda bagi rafa pada fi'il mudhari', ya, apabila ia bersambung dengan dhamir tasniyah atau dhamir jamak atau dhamir muannatsah al mukhatabah. Nah, yang dimaksud dengan ini yakni fi'il mudhari', ya, yang bersambung dengan dhamir tasniyah, yaitu fi'il mudhari' yang akhirnya alif, alif dan nun. Nah, misalkan ada suatu kata yaktubu. Nah, menjadi yaktubani, taktubani, ya. Kemudian yang dhamir jamak yaitu maksudnya yang wawu dan nun, ya. Contohnya misalkan yaktubuna, taktubuna. Nah, kemudian kalau dhamir muannatsah al-mukhatabah yaitu yang diakhiri oleh ya dan nun, ya, dhamir anti. Contohnya taktubina. Nah, fi'il mudhari' ini disebut juga dengan al-af'alul khamsah. Ya, ada juga yang mengatakan al-amtsilatul khamsah. Jadi fi'il mudhari' ini disebut juga dengan af'alul khamsah karena totalnya ada lima, ya, yaitu yaktubani, taktubani, yaktubuna, taktubuna, taktubina. Nah, ini. Jadi kita ambil dari tasrifan yaktubu misalkan, ya. Yaktubu yaktubani yaktubuna taktubu taktubani yaktubna taktubu taktubani taktubuna taktubina taktubani taktubna aktubu naktubu. Kemudian kita ambil lima. Ini namanya al-afalul khomsah, ya. Yaktubani taktubani taktubuna yaktubuna taktubuna kemudian taktubina. Ah, masya muslimin azani Allah wa iyyakum. Kemudian kita lanjutkan wali nasbi khamsu alamat al-fathatu wal-alifu wal-kasratu wal-ya'u wa hasfunun. Dan nasab, ya, itu memiliki lima tanda. Fathah, kemudian yang kedua alif, yang ketiga kasrah, yang keempat ya, dan yang kelima hasfunun, ya, membuang nun. Dari kelima tanda ini, tanda asli bagi nasab adalah fathah, ya. Adapun tanda alamatul far'iyah, ya, tanda cabangnya adalah alif, kasrah, ya, dan membuang nun. Jadi hukum asal nasab adalah fathah. Fa'ammal fathatu fatakunu alamatan linasbi fi thalathati mawadi'. Maka fathah, ya, itu menjadi tanda bagi nasab pada tiga tempat. Jadi yang ketika nasab, ini tandanya fathah, ada tiga, apa saja? Fil ismil mufradi wa jam'i taksiri wal fi'lil mudhari idza dakhala alaihi nasibun wa lam yattasil bi akhirihi syai'. Yang pertama isim mufrad, yang kedua jamak taksir, Dan yang ketiga, fi'il mudhari apabila kemasukan amil nasab, ya, dan tidak bersambung dengan akhirnya sesuatu. Ya, jadi kalau ada fi'il mudhari, ya, yang diawali atau kemasukan amil nasab, nah, kemudian dia tidak bersambung dengan akhirnya sesuatu pun, maka dia tandanya fathah. Ya, tadi sudah dijelaskan. Yang dimaksud dengan fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan akhirnya sesuatu, itu adalah fi'il mudhari dari dhamir huwa, hiya, anta, ana, dan nahnu. Misalkan lan, ya. Ada suatu kata namanya yaktubu. Ya, kemudian ketika kemasukan lan, ya, menjadi lan yaktuba. Nah, yaktubu kemasukan huruf nasab lan menjadi lan yaktuba, ya, dengan menggunakan fathah, ya, jadi seperti itu. Wa mal alifu fatakunu alamatan linasbi fil asma'il khamsah nahwu ra'aitu abaka wa akhaka wa ma asbaha dzalik. Adapun alif ini menjadi tanda bagi nasab pada isim-isim yang lima, ya, contohnya ra'aitu abaka wa akhaka wa ma asbaha dzalik. Aku melihat ayahmu dan saudaramu dan apa yang menyerupai yang demikian. Jadi yang ketika nasab alif, ya, adalah isim yang lima, ya. Kemudian wa amal kasratu fatakunu alamatan linasbi fi jam'il muannatsis salim. Adapun kasrah maka dia menjadi tanda bagi nasab pada jamak muannats salim. Jadi yang ketika nasab, ya, kasrah, ya, adalah jamak muannats salim. Dan ini termasuk sesuatu yang unik, ya. Kenapa? Kita lagi membahas nasab, ya, yang fathah. Tapi jamak muannats salim ketika nasab, ya, bukannya fathah malah kasrah. Nah, jadi seperti itu. Ini unik sekali. Wa mal ya'u fatakunu alamatan linasbi fi tasniyati wal jam'i. Adapun ya maka menjadi tanda bagi nasab pada isim musanna dan jamak. Ya, tentunya maksudnya di sini adalah jamak muzakkar salim. Nah, kita tahu, ya, bahwasanya tasniyah, isim tasniyah atau musanna ini ada dua versi. Muslimani, muslimaini. Nah, ketika nasab yang dipakai yang ada ya-nya, ya, muslimaini. Begitupun jamak muzakkar salim, ini juga ada dua versi. Ya, misalkan muslimuna dan muslimina. Nah, ketika nasab yang dipakai adalah yang memakai ya, ya, muslimina. Baik. Wa ma hadfun nun fayakunu alamatan linasbi fil af'alil khamsah allati raf'uha bi tsabatin nun. Adapun membuang nun, ya, maka dia menjadi tanda bagi nasab pada fi'il-fi'il yang lima, ya, yang rafa'nya itu dengan tetapnya nun. Nah, tadi kita sudah membahas, ya, tentang af'alul khamsah, yaitu yang wazannya yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina, ya, dan fi'il-fi'il yang lima ini ketika bertemu dengan huruf nasab, misalkan lan, itu dibuang nunnya, ya, asalnya yaktubu misalkan. Nah, kemudian yaktubani, taktubani, yaktubuna, taktubuna, taktubina. Ketika kemasukan lan, ini menjadi lan yaktuba, lan taktuba, lan yaktubu, lan taktubu, kemudian lan taktubi. Nah, tayyib. Nah, kita lanjutkan. Walil khafdi salasu alamat. Al-kasratu, wal-ya'u, wal-fathatu. Dan khafd, ya, atau jar, ini mempunyai tiga tanda. Kasrah, ya, dan fathah. Tentu tanda asal khafd atau jar ini adalah kasrah. Adapun alamatul far'iyah, ya, tanda jabangnya adalah ya dan fathah. Fa'amal kasratu fatakunu alamatan lil khafdi fi salasati mawadi'. Adapun kasrah ini menjadi tanda bagi khafd atau jar pada tiga tempat. Ya, jadi yang ketiga jar ini tandanya kasrah ada tiga, ya. Fil ismil mufradi al-munsharifi wa jam'il taksiril munsharifi wa jam'il muannatsis salim. Yang pertama pada isim mufrad yang munsharif, ya, yakni isim mufrad yang bertanwin, ya, munsharif ini lawan dari ghairu munsharif. Kalau ghairu munsharif tidak boleh bertanwin, kalau munsharif ini boleh tanwin. Kemudian yang kedua jamak taksir yang munsharif, ya, jamak taksir yang boleh bertanwin. Nah, kemudian jam'il muannatsis salim, dan yang ketiga jamak muannats salim. Masyaallah muslimin, kenapa ketika membahas tanda kasrah, ya, di sini ditambahkan munsharif? Nah, karena nanti kalau dia ghairu munsharif, tandanya bukan kasrah tapi fathah, ya nanti ada pembahasannya di bawah. Nah, kita lihat ini ada catatan kaki. Law qala fil ismil mufradi wa jam'i taksiril munsharifain lakafa walakinnahu fasala lil idhah. Nah, seandainya musannif ya atau pengarang ini berkata pada isim mufrad dan jamak taksir yang munsharif, niscaya ini cukup ya. Walakinnahu fasala lil idhah. Akan tetapi beliau yakni Ibnu Ajurum As-Sunhaji memisahkannya untuk memperjelas ya. Nah, tadi kan redaksi yang dipilih oleh Ibnu Ajurum ya, di sini dikatakan fil ismil mufradi al-munsharifi wa jam'i taksir al-munsharifi ya. Nah, menurut pengarang kitab Al-Mumti', nah sebenarnya kalau kita atau dia itu ngomongnya itu fil ismil mufradi wa jam'i taksiril munsharifain ya, maka ini cukup ya. Lakafa ini cukup. Tapi kata pengarang kitab Al-Mumti', mungkin ya beliau memisahkannya ini untuk menjelaskannya. Walam yaqul wa jam'il muannats salimil munsharifi ya li'annahu la yakunu illa munsharifan. Dan beliau yakni Ibnu Jurum As-Sunhaji tidak mengatakan dan jamak muannats salim yang munsharif. Kenapa? Karena yang namanya jamak muannats salim itu la yakunu illa munsharifan ya, selalu dalam keadaan munsharif ya. Jadi enggak ada jamak muannats salim yang ghairu munsharif. Seluruh jamak muannats salim itu pasti munsharif ya, menerima tanwin. Makanya beliau kalau isim mufrad ya, dan jamak taksir ditambahkan munsharif. Tapi ketika membahas jamak muannats salim tidak ditambahkan ya, karena yang namanya jamak muannats salim ini seluruhnya pasti munsharif. Wal muradu bil munsharif al ismul mu'rabu alladhi yalhaqu akhirahu al kasratu wat tanwin. Yang dimaksud dengan munsharif ya adalah isim yang mu'rab ya, yang akhirnya itu boleh kasrah dan juga tanwin. Wa ghairul munsharif ya al ismul mu'rabu alladhi la yalhaqu akhirahu al kasratu wat tanwin. Adapun ghairul munsharif adalah isim mu'rab ya, yang tidak boleh pada akhirnya itu kasrah atau tanwin. Jadi yang dimaksud dengan munsharif adalah kata yang akhirnya boleh kasrah atau boleh bertanwin ya, seperti kata Zaidun ya, bisa juga dibaca Zaidin ya. Adapun kalau ghair munsharif, dia tidak boleh kasrah dan tidak boleh bertanwin. Contohnya misalkan Usamah ya. Nah, ketika jar dia enggak boleh dibaca Usamati ya, tapi dibaca Usamata. Tapi dia malah fathah ya, dibaca Usamata. Min atau an Usamata. An Aisyata ya, bukan an Aisyati tapi an Aisyata. Ya, hadzal akhir lahu aqsamun katsira. Nah, dan yang terakhir ini yakni pembahasan ghair munsharif ini memiliki banyak macamnya. Walahu hududun wa alamatun arja'naha ila akhir kitab. Dan ghair munsharif itu punya batasan dan tanda-tanda ya, yang nanti akan kita bahas pada akhir-akhir kitab. Fayakfi al-mubtadi'u fi badil amri an yatasawwarahu ijmalan. Ya, maka cukuplah bagi pemula dalam permulaan segala urusan atau segala perkara ini mendapatkan gambarannya secara global saja. Ya, tayyib, kita kembali ke teksnya. Wa amal ya'u ya, fatakunu alamatan lil khafdi fi thalathati mawadi'. Fil asma'il khamsah wa fit tasniyah wal jam'i. Adapun ya, ini menjadi tanda bagi khafat pada tiga tempat. Ya, yang pertama pada isim yang lima, yang kedua pada isim musanna, dan yang ketiga pada jamak. Ya, maksudnya jamak muzakkar salim. Karena kita tahu ya isim yang lima ya ketika rofa wawu ya abuka akhuka, ketika nasob dia alif ya abaka akhoka. Nah, kemudian ketika jar dia memakai ya abika akhika. Begitupun musanna, ketika jar dia pakai yang ya muslimaini. Kemudian jamak muzakkar salim ketika jar ya pakainya yang ya muslimina. Wa amal fathatu fatakunu alamatan lil khafdi fil ismi alladhi la yansharif. Adapun fathah Ini menjadi tanda bagi khafad atau jar pada isim yang ghairu munsharif. Jadi ini ya, ini juga termasuk keunikan juga ya. Ketika kita membahas khafad yang kasrah, nah ini malah ada yang fathah. Ya, jadi ada dua keunikan ya dalam i'rab. Yang pertama pada jamak muannats salim, ketika nasab dia malah kasrah. Kemudian yang kedua, isim ghairu munsharif, ketika jar dia malah fathah. Walil jazmi alamatan, as-sukunu wal hasfu. Dan jazm punya dua tanda. Yang pertama sukun dan yang kedua hasfu, yaitu membuang. Jadi tanda asal jazm adalah sukun, ya, kemudian tanda far'inya, tanda cabangnya adalah membuang. Fa masukunu fayakunu alamatan lil jazmi fil fi'lil mudhari as-sahihil akhir. Maka sukun yaitu menjadi tanda bagi jazm pada fi'il mudhari yang sahih akhirnya. Nah, kalau kita bahas istilah sahih pada i'rab ini, bukan sahih yang kita bahas pada ilmu sharaf, ya. Tapi yang dimaksud di sini yang huruf terakhirnya itu sahih. Jadi huruf ketiganya ini sahih. Wa mal hasfu fayakunu alamatan lil jazmi fil fi'lil mudhari al mu'tal lil akhir. Wa fil af'alil khamsah allati raf'uha bi tsabatin nun. Adapun membuang, ya, menjadi tanda bagi jazm pada fi'il mudhari yang mu'tal akhirnya, ya, dan pada fi'il yang lima yang rafa'nya dengan tetapnya nun. Nah, kita perhatikan di sini yang dimaksud dengan fi'il mudhari mu'tal akhir, ya, bukan fi'il mudhari mu'tal seluruhnya, ya, tapi yang mu'tal pada huruf akhirnya, ya. Mu'tal huruf ilat, ya, huruf yang berilat, yang berpenyakit itu ada tiga, ya, alif, ia, dan wawu, ya, kalau disingkat ayu, ya. Atau dengan kata lain, fi'il mudhari mu'talnya itu mu'tal naqis, ya. Mu'talnya pada huruf terakhirnya, yaitu pada lam fi'il mudhari. Jadi bukan mu'tal pada tengah-tengah, ya, seperti fi'il mu'tal ajwaf, atau bukan mu'tal pada depan, ya, atau apa depan kata seperti fi'il mu'tal misal. Ya, ini pada di apa seperti di sharaf tasrifan, tapi yang dimaksud di sini adalah fi'il mu'tal akhir, ya, yaitu fi'il mu'tal naqis. Dan juga pada fi'il yang lima yang rafa'nya dengan tetapnya nun. Jadi kalau pada fi'il mudhari yang akhirnya ada huruf ilatnya, ketika jazm yang dibuang huruf ilatnya. Nah, misalkan contoh da'a yad'u, ya. Yad'u ini kalau ada lam di depannya menjadi lam yad'u, wawunya dibuang. Kemudian khosya yakhsha, nah, ketika ada lam ini jadinya lam yakhsha, alif maksurahnya dibuang. Kemudian kata roma yarmi, ya, ketika ada lamnya ini menjadi lam yarmi, ya-nya dibuang. Nah, kemudian kalau fi'il yang lima, tentunya ketika dia diawali huruf jazm, ya, yang dibuang adalah nunnya. Asalnya misalkan yaktubani, taktubani, yaktubuna, taktubuna, taktubina. Ketika ada lam, ini menjadi lam yaktuba, lam taktuba, lam yaktubu, lam taktubu, dan lam taktubi. Nah, itulah kenapa tandanya adalah membuang, ya. Karena yang dibuang ini bisa huruf ilat kalau kita bicara fi'il mudhari yang mutal, dan juga bisa nun, ya, kalau kita berbicara fi'il yang lima. Tayyib, barangkali cukup sampai di sini, ya, semoga bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.